Yohanes susula ka isana. Isa Yohanes babae ka isana. Susulak ia isina, lae lo dede ako kolak, mana fe masudak dia hapun, tedai bapak ia beta dalisa. Ami mama nene matam, dede ako kolak dia. Kakada ami mitafan, te ami ho ulaen soboy. Lele ko masudak dia natudu awina na, ami mitam. Hun dia, de ami dalisa kasih lae lo masudak dia. Ami tui benga fe imi soda matetuka, mamana ketu basataka, ho hapun sama-sama no amaka, boema amaka natudu neu ami, de ami mitan so. Hata fo ami mitan, ma ami mamanenen dia, de ami tui benga neu imia. Fo ila imi sama-sama mo ami, ta soda to amaka, ma anan Yesus Kristus. Ami sulak susulak ia, ko ila ita tamahoko te'e. Halak ia, de ami mamanenen nene mane tua lain anana mai. Boe ma ami manduku malosa kana neu ini. Halak dia na fada nae, mane tua lain dia mangaleto kahuna. Tahapu makahatuk fanak, nai dalek boen. Nete ma ita ta fada tae, ita ta suda dadi isa ton, teseko na ita tasura nai makahatu kadalek, so na ita tasapeteko tunga halako kolaka, ma tunga tataolo no ikaboe. Te hume te ma ita tasura nai mangaleto kadalek, sama leo manetua lain nai mangaleto kadalek, so na ita tasura nai nakabua nakaisa kadalek. Boe ma ita isa mole dame no isa, so na manetua lain anan, fo Yesus dana, ana tafe nala lao ita, teme ita sala singo nala mai. Nete ma ita tafada tae, ita sala singo taa sona, ita kirin diu seluk ita au inana. Fono enok dia, mane tua lain tanai ita dalen dalesa. Tehu mete ma ita manaku ita sala singo niu mane tua lain sona, niu kose ana taona tetu hala heheluna, manakitu na lakitunga matituna. Niu kose anase doo do ampo niu ita sala singon, ma anasafe baliki ita tatao nunu ima sala ma singon nala. Tehu mete ma ita tafada tae, ita sala singon taa sona, nono kabaide ita tao manetua lain, dari masa peteko masa nandali, boe ma ita tatapida manetua lain, tidea kokolan nai ita dalen dalefa. Isa Yohanes babae kadua na. Ana ngalalemin, al sulak fe ini sesulak ia, ho ela ini bosoboe tau salah singok bay. Tehu mete mabe hapu ini gelok tau salah singok sona, hapu ita hata huli mana masalahan isa nade Yesus Kristus. Ana tau tunga katandona, ni ukose nasalahan ita nai ama kamatan. No Yesus Kristus tunu hotu awina na, de ita sala singon hapu doo do ampon. Tehu takada ita misa tala sala singon hapu doo do ampon fa, te basa hata huli dai bafaka sala singon boyo hapu doo do ampon. Nete ma ita tunga manetua lain paleta na sona, dia na fada nae, ita talelak manetua lain. Hata huli fo na fada nae au alelak manetua lain, tehu anak tatunga paleta na fasona, hata hulin dia masa peteko masa nandali, nana manetua lain tanai dalen dalefa. Tehu hata hulin manatunga manetua lain hala kokola na, hata hulin dia anak suelai manetua lain tunga matituna. Sonan dia dari tadu isa nae, isa tasoda to manetua lain. Nete mase na fada nae, dia nasoda no manetua lain sona, hata hulin dia musetua Kristus eta tabu na boy. Tula no sesuela lain ngala lemin, alta sulak paleta beuk fe eni ia fa, te paleta ia la paleta falak, ko la fada neu eni, dek eni mulai mama hele Yesus paleta manene manetua lain maya. Ko halak dia, eni mama nenen so. Leo mae leon diak boyo, al sulak paleta ia la, paleta beuk boy. nanando na ita haputita na Kristus ma ini awinam dale. Nana makahatu ka boy kay mopon de mga ledo makitu ka ana mulay nga ledo so. Hata huli po na fada na india na mga ledo kadalek te hu me te mahata huli india bi nakamu nakadaw tulano na sona hata huli india bi na makahatu kadalek lusa bisak iya. Hata huli mana suwe lai tulano na hata huli india na suda na mga ledo dale de hata huli india tatao na hata huli feek tuda leo sala singok dale niufa. Te hu hata huli po na kamu nakadaw tulano na hata hulin dia soda na benai maka hatuk dale, de ana tabubuluk, ana laok leo be niufa. Nana maka hatuka, de tanita lo dae soon. Ana ngalalimin, au sulak fe imi susulak ia, nana hukan de Kristus, de imi salah singom hapu doo do ampon so. Ama ngalalimin, au sulak fe imi susulak ia, nana eni malelak hata holi fo ana dadi neme maka sesosan eli maya so. Ana muli solu ngalalimin, al sulak fe eni sesulak ia, nana eni sengi hata holi mangalau ka so. Ana ngalalimin, al sulak fe eni sesulak ia, nana eni malelak amak mane tua lain so. Ama ngalalimin, al sulak fe eni sesulak ia, nana eni malelak hala ko kolak fo ana dakrin neme maka sesosan eli maya so. Ana muli solu ngalalemin, al sulak fe eni susulak ia, nana eni mabe'e balakai. Mane tua lain dede ako kolan nai eni dalen dale, de eni sengi hata holi mangalau ka so. Bosa sue lai dai bakak ia no basa oe isi lalaena. Nana mete ma ini suelai dai bafa kasona, ini ta suelai ama kasoon. Basa dai bafa ia oe isin lalaena, fo hata huli dai bafa masala masinyo kanitan, fo nahi ikana boema, nama tusua nama dedeman sona, basa dede aksilala, ala ta dakri leme ama kamai fa, te ala dakri leme dai bafa kamai. Hata huli dai bafa kanahi dai bafa kano basa oe isi lalaena, te hu besak ia niukose ana sapu lalo. Te hu hata huli manatunga manetua lain hihi na nauna, na soda na hele lusa dodona. Ana ngalalimin, ledo fai mate eka deka ia so. La fada basa eni lae, Kristus musuno na niukose ana mai. Hundia, de besak ia hata huli mana musulo Kristus sa bauka alamai so. Basa man dakri silala, ala dakri tadu esa nae, leto fai mate eka anadeka so. Kristus musunon silalande, hata huli mana laoela ita, fo memak tungan do na sona, ita hata huli ta silafa. Nana mete ma ita hata huli sila sona, tao leo beo lakabubua lahele lo ita. Tehu ala lao ela ita, fo ela ana dakri na fafadak esa nae, te te eka ita hata holin ta sila soon. Tehu Yesus Kristus fe mane tua lain dula dale na neu emi so. Hundia de emi malelak na nulin dosa. Hundia de asulak fe emi sisulak ia, tahu kande emi beta malelak na nulin dosa fa, tehu kande ini malila kana so, boe ma ini bubuluk boyo, tahapu masa pepeko masa nandalik nai na nulin do sila la dalik pa. Masa pepeko masa nandalik kalande hata huli, fola pada la Yesus tande mane mana pesodak, fo mane tua lain helu ka pa. Fo Kristus musuno nalande hata huli sila la. Nana alata na sipok amaka ma anaka pa. Mete ma se ta sipok ana ka fasona, ana ta sipok ama ka boen. Te hu mete ma se sipok ana ka sona, ana sipok ama ka boen. Hundia, de lelek emi mulai mama hele boema, emi mama nene maka sesosa halaka, ila leo bena emi mania matala lolen, nai emi dalen gale. Nana mete ma emi tawafik matala lole halak dia sona, niu kose ini masuk datatat isamo anaka ma amaka. Kristus helu basa anake ita suda mate tuka mamana kitu basa ta kaso. Au sulak fe ini susulak ia la anu hata huli mana sanga Enok fo ala sanga kitin diu ini ya. Tehu la anu ini sona Kristus fe basa dula dale na neu ini so. Boe mamete madula dale dia di nahele nai ini dale dale sona tapalu hata huli na nuli ini soon. Nana dula daleng dia na nuli ini la eniu basa hata la la ena. Boe mata haku masa peteko masa nandalik na ina nuli sila la dalek fa. Hun dia de ela leo bena ini cunga dula daleka na nuli sila la ma ela leo bena ini masura tatas isa mo Kristus. Hun dia ana ngalalini masura mahele mo Kristus. Fo ela niu fai fo ana maya ita tapalani tiu tata se ita tatiu kete hukan da bibi mamae kafa ini bubuluk basa nai Kristus masuk dan nadalek ana tunga kata mana tua lain hihi na nau hun dia de ini muse bubuluk te kata huli fo nasuk da tua mana tua lain hihi na nau na kata hulin dia de bena mana tua lain anam. Isa Yohanes baba ekateluna. Mete mitak mane tua lain sue laina ita ba'au naseli, dena losak ita nanasesek lai mane tua lain ananala. Mamenak ita ndebena mane tua lain ananala. Hundia, dedai bapa mangalak ia, ana tanau na lelak ita fanana, tana lelak mane tua lain fa. Tulano sesue la lain ngalalimin, besak ia mane tua lain anan ita so. Tehu ita heo hilun betananda apa. Tehu ita bubuluk basan mete ma Kristus ma isona liu kose ita dali sama leo Kristus nana ita tita nai heo hilu isi isi nadale. Hata huli fo anatao nama ehena na leo kada Kristus ha musenania au inana fo ila te e malalao ma balisi nene salasi o kamai sama leo Kristus boe o malalao. Kata huli mana tau salah siyoka, ana lao lina mana tua lain hoholo lalanen. Nana salah siyoka ndedena, lao lina isa suanyu mana tua lain hoholo lalanen. Ini bubulu basan, Kristus mai suanyu anak kukahini hata huli daibafa ka salah siyon, boe ma ini bubulu boyo, Kristus salah siyon ta. Basa hata huli fola sudalo Kristus ha, ala ta bole tau salah siok lakan donto heni ka. Nana hata huli mana tau salah siok lakan donto heni kala, beta lita dola lila Kristus ka. Ana ngalalimin, ini boso na suri seha, hira nama po ini. Nana mete ma se tunga mana tua lain hihina na usona, mana tua lain anan hata huli dia, sama na leo Kristus boyo, mana tua lain anan. Tehu hata holi mana tau salah siok lakan donto heni na nitu anan hata holi dia. Nana nitu atau salah siok nene maka sesuatan eli mai so. Hun dia de mana tua lain anan amai kodanya anak tau naka lulutuk nitu atau tau nunu imangalau silala. Mete ma mana tua lain anan se so na hata holi dia tak boleh tau salah siok nakan donto heni sa. Nana mana tua lain hada ta taon nai hata hulin dia dalen dalen. Boe mahu kan de hata hulin dia aman de mana tua lain de ana boso boe tau salah siok nakan donto heni bai. Mana tua lain ana nala manitu ana nala kadu tanan lewia. Se tatunga mana tua lain hihina naun do ana ta tua lain tula no na fasona mana tua lain anan tandia kan. Nene maka sesosan maya, la fata basa halak dia neu emi nae, ita museta sue talayao. Ita bosa sama leo kain, ko ana dakli nitu anan, de ana tau nisa tula nona. Hubek, de kain tau nisa tula nona, hukan de ana tau kakata tau nunu ima salah kala, de hu tula nona sona, ana tau kakata tau nunu idosa. Hun dia tulano ngalalini, nete mahata hule dai bafa kana kamu nakadau ini sona ini botong keng ita bubulu basan ita kalua tene mamates dale mai de ita lalele masurak dale siso ita bubulu gede angdia nana ita suelai ita tola nona nete mase dale si suela lai ta sona hata hulindia binai mamates akoa sandala Boe mamete mase di nakamu nakadau tulano nalasona hata hulindia hata hulikanisa. De ini bubulu basan hata hulikanisa ka ana taha kusuda masitu ka mamana kitu basata ka fa. No enok dia de bisak ia ita bubuluk eno nasua nalayao kande Kristus sehini suda nasua ni ita. Hundia De ita muse feheni ita soda na sua neu ita tola no na la boe. Mete mahata huli manahapu manadaik isa nita tola no na tutu atatan, te hu anata tawafik neu tola no ndia fasona, tau leo be de hata huli ndia na fata nae, ndia suelai mane tualai. Ana ngalalini, ita bosa suelai hata huli, nini kada ita bafaluna, do nini kada hala kokulak misakana. Te ila leo bena, ita suelai tini si suelalai matetuka, fo ita tatudu nai ita tatao no no indale. No enok lia, besa ka ita bubuluk manetualain anandon ita. De ita dale na tisa tama nai manetualain matan. Mete ma ita tamida nana, hata fo ita taon dia salan sona, mafandendelek te manetualain malilana, baulena ita malilana. Kuka den dia de bubuluk basa hata lalaena. Lena lenak tula no ngala lenin, mete ma ita tameda nana ita sala singon ta sona, ita tapalani ta sasale matak to mane tua lai. Boy ma ita token bek sona, ita hapu. Nana ita tunga paletana, ma ita tatao no no inanda no dalena. Ana paleta ita tao dede akande ia. Ita museta mahele anan fo Jesus Christus, ma ita museta sueta la yao sama na leo Christus paleta basa neu ita so. Basa hata holi mana tau tunga mane tua lain paleta nala, la soda lo mane tua lain, ma mane tua lain na soda nos. Ita bubuluk mane tua lain na soda no ita, nana ana fe dula dale na neu ita so. Isa Yohanes baba e kahana. Tulano si suela lai ngala limin, bosa mama hele basa hata holi, fo ala manaku lai sila la numane tua lain dula dale na so. Te huso basudik, ade sila dula dale dia, tete eka mane tua lain dula dale dia dota. Nana bisak ia, nabi masa petekok maka dotok la feo meok lai basa mamanak la lae na so. Nete ma ini nau bubuluk, ade mane tua lain dula dalen dia do ta sona, eno na leu ia. Nete ma hata huli isa ana manaku nae, Yesus Kristus, ana dari sama leu hata huli dai bafaka, de ana mai leu dai bafaka mai sona, hata huli dia dula dalen na neme mane tua lain main dia. Tehu mete ma hata huli isa ana tasipok Yesus fa sona, Hata hulin dia tanah nu mane tua lain dula dale na fa. Te hata hulin dia nanu Kristus musuno na dula dale na den dia. Tula no ka mama nene basa lae ni ukose dula dale dia anamai de disak ia anamai nai dae bapa kaso. Te hu ana ngalalimin mane tua lain nun ini so. Hun dia de ini singin nabi masa peteko kalanana Ini dula dale ma kuasa na baulina heni, dae bafa ka hata holi na la dula dale na. Nabi masa peteko sila la, ala kokola kada dede a dae bafa, o dae bafa kande na manene sala, nana dae bafa ka hata holi sila. Tehu ita sona, mane tua lain anan ita. Dese na lilak mane tua lain sona, na manene ita hala kokolan. Boe ma mete ma mane tua lain anan ta se fa sona, anan ta nau na manene ita hala kokolan fa. Mete ma ita nau ta lelak dula dalen do sa ma dula dalen ma tuha ma tala ka sona, eno na leon diak. tula no sesue la lai ngalalimin, mai fota sue ta lai ao leona. Nana sesue la lai ngdia, ana dak di neme mane tua lai mai. Hata huli mana sue lai ka, ana dak di mane tua lai anan, hundia de nalilak mane tua lai. Hata huli dale sesue la lai ta ka, tana lilak mane tua lai fa, nana mane tua lai ngdia, sesue ka huna. Mana tua lain na fakta nae, ana sue lai ita, hundia, de ana fe ana mana kisa na mai leo dae bapa kamai, hodai nga ita hapu sotak tunga anan dia. Fo sesue la lai ka hunan den dia. Ita tande sue lai mana tua lain fate, mana tua lain de sue lai ita, ninik na dedu ana na mai, fo ela ita salah singon hapu do ampon tunga anan dia. Tula no sesue la lai ngala limin, nete mamane tua lai sue lai ita tau leon diak sona, ita boyo museta sue ta layao. Bita hapu hata huli yesa boen, hapu nita mane tua lai fa, te hume te ma ita ta sue ta layao sona, mane tua lai na sota no ita, fo sesue la lai na titu nanda anai ita dale. Hukandai mane tua lai fe dula dale na neu ita, de besaka ita bubuluk ita tasoda so mane tua lain, ma mane tua lain na soda no ita. Ami mita mata mane tua lain ana na so. Hundia, de ami tui denga mai, ama kana denun ana mai, ko ana dali dai bafaka mane mana fe soda na. Ba elu se, ko ana sipok Yesus dia de bena, mane tua lain anan sona, mane tua lain na soda no hata hulin dia. Mahata ulin dia boyo na soda no mane tua lai. Ita de bubuluk mata mahele mane tua lai sesue la lai nu ita. Mane tua lai dia de sesue la lai ka huna. Hun dia de mete ma sesue la lai ka nai se dalen dale sona. Hata ulin dia na soda no mane tua lai. Ma mane tua lai na soda no hata ulin dia. Sona ana tau na sesue la lai manai ita dalen dale ya, ana dari na tetu nanda, kodai nga fai na tetu na lakri kalusa sona, ita tapalani. Ita tapalani nana, ita masukdan nai dai bafak ia, sama leo Kristus masukdan na. Se nasukdan nai mane tua lai sesue la lai dalek sona, ana tabi na mata ufa. Nana sesue la lai matetu mandak dia, ana tau na mopo bibi na mata ukmanai ita dalen dale ya. Hun dia, dedede amangalek donan nae, nete mamane tua lai sesue la lai matetu mandaan dia, bita nai se dalen dale fasona, hata hulin dia ana bi na sesale matak, no fai na ketu na lakrika. Ita ta sue ta lai yao nana, mane tua lai sue lai na kahuluk ita so. Nete mahata huli isa na fakta nae, al sue lai mane tua lai, te hu ana ta sue lai tula no na fasona, hata hulin dia masa pepeko masa nandani. Nana leo mai hata hulin dia memete tula no na boyo, ana ta sue lai fan, na nene de maya, ana hapu sue lai mane tua lai, ko nana nikatak dia. Hun dia, de Kristus fe ita palita na eleuia. Ba enu se fo ana sue lai mane tua lai sona, ana muse sue lai tula no na la boe. Esa Yohanis baba eka lima na. Mete mase na mahele mane mana fe sudak fo mane tua lai hiluka fonde Yesus sona, mane tua lai anan hata huli dia. Boe ma mete ma hata huli ya ana sue lai amak esa sona, ana sue lai anan na boe. No enok dia, de ita bubuluk tae, ita sue lai mane tua lai ana nala. Ita sue lai mane tua lai matua paleta nala. Nana mete ma o sue lai mane tua lai sona, o muse tua paleta nala. Nana paleta nala tama bela fa. Nana basa mane tua lai ana nala, la palani singidae bapa mangalauk ia. Ita singidae bafaka nini kada ita nama hehelena. Se kande singidae bafaka, kada hata huli fo lama hele Yesus ndebe na mane tua lain anana, dia ande sing dai bafaka. Yesus Kristus mai leo dai bafaka mai boy masalanin mamaten. No enok dia ana mai takara no oe misakana pa ke no oe mata. Boy mamane tualain dula dale na saka sinai nemak dede ak dia tete eka. Ma pandendele ke dula dale ka ta masapeteko masandandalik pa. Hapusaka si tili. Konde mane tualain dula dale na oea madaka telus hala tutu inala matak isa. Ita tama hele liu hata huli dai bafak sakasin, tehu mane tualai sakasin na balakai na bauli na siluk bal. Leo liak mane tualai sakasin na laenu anana. Hu lia, de hata huli fo nama hele mane tualai anana, ana sifona sakasin dia na idalen daleso. Tehu baenu hata huli, kota nama hele mane tualai na, ana tau mane tualai nono ka baide masa teteko masa nandali, na nata nama hele hata, ko mane tualai na fadan la anu ana na fa. Sakasi india na eleu ia, mane tualai fe basa ita suda matetuka, ma mana kitu basa taka, ko ana nande dakri masuk dia huna. Se na nu mane tualai ana na sona, na nu suda dia. Masa kana nu mane tua lain ana nafasona tana nu sodak dia fa. Au sulak susulak ia fe imi mana mama hele nu mane tua lain ana na fo ele imi bubuluk te imi hapo soda matetuka mamana kitu basata kaso. Hun dia de ita tapalani hule haladoi nu mane tua lain nana ita tamahele ana sipok ita hule haladoi mete ma ita hule hala do india nanda no dale hihina. Nana ita bubuluk basa, mete ma ita token sona, nama nene ita nonoken dia. Boy ma ita bubuluk boyo, mete ma ita token bek sona, tao leo beo ana fe ita. Mete ma emi mita emi nono salanin isa, ana tao salak isa, leo ma eta nini mamate se fan sona, ila leo bena, imi hule hala doi ni umane tua lain, fo ana fe hata hulin dia masuk da matetuka, mamana kitu basa taka. Dede ak ia nanda no hata huli fo ana tau salak, te salak dia tanini mamate sefan. Te hu imi boso hule hala doi ni umane tua lain, sua nu hata huli fo sala nanini mamates. Imi tau salak sona, hule hala doi ni umane tua lain. Nana basa tatao nunu imasala kalandebena, sala siok basa silala, tehu hapu sala siok luma, tali ni mamatesa. Ita bubuluk boyo, basa mane tualain ana nalalala ena, boso tao sala siok lakandonto hinin. Hu kandelama hina mane tualain nasulu nahapas, dehata huli mangalaok dia, tatao slee isa boy. Leo mae hata huli mangalaok dia, anak kuasa nai basa dai bafak ia lala ena tehu ita bubuluk basa mane tua lain nun ita so. Ita bubuluk basa mane tua lain ana namai de ana fe ita malelak ko dai ngai ita talelak mane tua lain kondosa. Ko ela ita tasut ato mane tua lain kondosa mata sut ato anan ko Yesus Kristus. Dia de mane tua lain kondosa mandian de suda mati tuka mamana kitu basa taka. Anang ala limin, madok awina malad nene sosongo tatango kalamai.